بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepada-Nya karena dengan taufik dan takdir-Nya lah sehingga pada subuh hari ini kita bisa hadir untuk salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu ataukah majlis zikir, sehingga majlis yang kita lakukan ini inilah sesungguhnya majlis zikir, karena di dalamnya kita menyebutkan firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulnya, dan aqwal para ulama. Dan subuh hari ini adalah subuh yang ke-12 dari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 24 April tahun 2021 Miladiah. Kita masuk pada majelis yang berikutnya, yaitu Al-Majlis Al-Hadi Ashar, majlis yang ke-11, yang seharusnya secara urutan ini kita baca kemarin, ya kan? Nah, tapi karena ada sebab, ya maka hari ini baru kita bisa membacakan. Nah, jadi walaupun ya pembahasannya sesungguhnya ya harus kemarin, tapi yang penting ilmu yang akan disampaikan di sini kita bisa dapatkan. Majelis yang ke-11 fintihail ashril awal wa dukhulil ashril awsat min syahri ramadhan wa ma yanbaghi lil muslimi ay ya'malahu qabla fawatil awan. Beliau hafizahullah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mengatakan fintihail ashr awal, berakhirnya 10 hari yang pertama, wa dukhulil ashril awsat, dan masuknya 10 hari pertengahan. Ya, jadi sepertiga Ramadan sudah berlalu, ini kita masuk sepertiga yang kedua. Wa ma yanbaghi lil muslimi ay ya'malahu, dan apa yang sepantasnya seorang muslim untuk dia lakukan, qabla fawatil awan, sebelum terlambat. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta memberi salam kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian mengatakan, qad intahal ashrul awwal min syahri ramadhan hiya thulutsuh, telah berakhir 10 hari di awal bulan Ramadan, dan itulah sepertiga bulan Ramadan. Wadakhalna fil ashr tsani wa hiya al awsatu min hadha ash-shahr, dan kita masuk ke 10 yang kedua, yaitu pertengahan di bulan ini. Bal nuhasib anfusana fi hadhil ashri allati madat kaifa qadainaha. Maka hendaknya kita muhasabah, introspeksi diri terhadap 10 hari yang sudah lewat. Kita habiskan hari-hari kita selama 10 hari itu di mana? Wa hal hafidnaha bi ta'atillah azza wajal wastafadna minha? Apakah kita menjaga 10 hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah dan kita mengambil dan mendapatkan faedah darinya? Faman kana qad ahsana fiha wa hafidhaha fa'alaihi bitazawwudi wal ikmali li baqiyatil ashhari. Barang siapa yang sudah memperbaiki ya, amalannya di 10 hari yang awal dan menjaganya, maka kewajiban dia berikutnya adalah menambah, ya, menambah dan menyempurnakan sisa hari yang ada. Wa man kana mufarritan fil ashril madiyati wa mutakasilan, dan barang siapa yang lalai 10 hari yang awal, sudah lalai, malas, fa alaihi bitawbatil istidraki lima baqiya min hadha ash-shahri qabla an yafuta kulluhu, maka wajib bagi dia bertobat dan memperbaiki diri terhadap apa yang berikutnya yang tersisa dari bulan ini sebelum semuanya ya terlambat. Ini sebelum bulan Ramadan seluruhnya pergi. Walam yahsul ala syai', dalam keadaan dia tidak mendapatkan apapun. Ya. Wa man kana musirran ala dzunubi wal ma'asi wa lam yatub ila Allah 'inda dukhuli hadha asyhar wa 'inda mudiyyin hadhihi al-ashr fa 'alaihi bitawbati wan nadami wa islahil amal. Dan barang siapa yang terus-menerus melakukan dosa dan maksiat dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan ini bulan Ramadan, dan ketika berlalu 10 hari awal, maka wajib dia bertaubat dan menyesali dirinya serta memperbaiki amalannya. Fa innal fursata mazalat biyadihi, karena waktu itu masih ada. Ya, kesempatan masih ada. Fal insanu fi hadhihi dunya baina thalathati ahwal, maka manusia dalam kehidupan dunia ini berada di antara 3 keadaan. Manusia dalam kehidupan dunia ini berada antara 3 keadaan. Al-halul awal, keadaan yang pertama, waqtun qad madha la yumkinuhu ay yasta'idahu. Keadaan yang pertama adalah waktu yang sudah lewat. Waktu yang sudah berlalu ini tidak mungkin dikembalikan. Ya. Tidak mungkin bisa ditarik kembali. 1 hari yang lalu atau 1 jam yang lalu, bahkan 1 menit yang lalu, itu sudah sangat jauh. Tidak mungkin kita bisa tarik kembali, kemudian kita isi dengan amalan. Tidak mungkin. Ini keadaan pertama. Wa waqtun mustaqbalun la yadri hal yudrikuhu aw la. Keadaan yang kedua, waktu yang akan datang yang dia tidak tahu apakah masih bisa mendapati atau tidak. Besok, lusa, pekan depan, bulan depan, tahun depan, belum tentu kita mendapatinya. Nah, wa waqtun huwa fihi, dan keadaan yang ketiga adalah waktu yang dia berada padanya. Ini saat ini. Fa'alaihi ayyatagon ayyaktanimahu qabla ayyafuta ma'al waqtil awal. Maka wajib dia gunakan kesempatannya sekarang. Yang dia hadapi, yang dia berada padanya. Sebelum terluput bersama waktu yang pertama, yaitu waktu yang sudah lewat. Seorang penyair mengatakan, ma madha fata wal muammalu ghaibun walaka sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah lewat itu sudah luput, tidak mungkin bisa kita isi dengan amalan, tidak mungkin. Wal muammal ghaibun, dan yang kita angan-angankan pada waktu yang akan datang itu masih ghaib, belum tentu kita mendapatinya. Walaka sa'atu allati anta fiha, dan milikmu adalah saat ini yang kamu berada padanya. Falna'tabir bimudhiyil ayami, maka hendaknya kita mengambil ibrah dari hari-hari yang sudah lewat. Fa innahu mundu qalilin dakhala alaina syahr ramadan, karena kita rasa baru kemarin Ramadan itu masuk. Ya kan? Terasa kita baru masuk bulan Ramadan. Wal an madha thulutsuhu, ternyata sekarang sudah lewat sepertiganya. Padahal baru-baru kita rasa. Ya kan? Masuk bulan Ramadan, tapi ternyata sepertiga sudah lewat. Bimudhiyil asyri awal, itu dengan berlalunya 10 hari yang pertama. Wa ka'annaha lahzatun, seolah-olah itu hanya sekejap saja tanpa terasa. Walakin hadhil ayyam mubarakatun idza kana al-insanu qad istaghallaha fi ta'atillah, akan tetapi hari-hari tersebut, walaupun 10 hari, apabila seorang hamba menggunakannya dengan baik dalam ketaatan kepada Allah, maka hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dipenuhi dengan berkah. Fa innaha wa in kanat qalilatan fa innaha tuwiyat ala khairin, sesungguhnya walaupun itu kita anggap sedikit, namun ternyata kita sudah mengumpulkan kebaikan-kebaikan padanya. Ya. Wa dhahabat syahidatan lahu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bima awda'ahu fiha, dan hari-hari tersebut yang sudah lewat, yang sudah kita lewati, itu nanti akan menjadi saksi atas kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, 10 hari Ramadan yang sudah berlalu. Ya, kalau sekarang ya sudah 11. Ya kan? Sudah 11 hari di bulan Ramadan yang telah berlalu dari kita. Hari-hari itu akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qad mala'aha bisayyi'at wal ma'asi wal ghaflati wal mukhalafati fa innaha satashhadu alaihi yawmal qiyamah. Kalau ternyata ya sepertiga bulan Ramadan ini dia penuhi dengan kejelekan-kejelekan, dengan maksiat-maksiat, dengan kelalaian-kelalaian dan penyelisihan-penyelisihan, maka hari-hari itu akan menjadi saksi dan akan menjelekkan dia di hari kiamat nanti. Walakin idza taba ila Allahi wastaghfara ghafarallahu lahu wa maha anhu ma aslafa minadh-dhunubi was-sayyi'at. Namun kalau dia bertaubat kepada Allah, istighfar kepadanya, maka Allah akan ampuni dia dan Allah akan hapuskan apa-apa yang sudah lewat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dia. Wa taibu minadh-dhambi kaman la dhanbalah, dan orang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, wa hadza min lutfillahi wa rahmatihi bi ibadihi annahu yumhiluhum wa annahu yataqabbalu taubatahum idza tabu ilaihi wa yamhu khatayahum. Dan ini adalah termasuk taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Itu Allah tangguhkan mereka, ya. Jadi walaupun hamba melakukan dosa dan maksiat, tidak langsung Allah menyiksa. Allah tangguhkan, beri kesempatan untuk bertobat. Dan Allah menerima taubat mereka apabila mereka bertobat. Dan Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa hamba. Walakinna taqsira yati min qibalil abdi, akan tetapi kelalaian itu ya datangnya dari sisi hamba. Fa innahu huwa alladhi yahrimu nafsahu min hadhihi al-lahadhat, sesungguhnya hamba itulah yang mengharamkan bagi dirinya saat-saat yang Allah berikan kepada dia. Wa min hadhil nafahat, sesungguhnya hamba itulah yang mengharamkan bagi dirinya pemberian-pemberian Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang sudah lewat. Wa min hadhil awqatil mubarakah, dan dari waktu-waktu yang penuh berkah ini, hamba itu yang melalaikan, hamba itu yang telah menghalangi dirinya untuk meraih kebaikan di hari-hari tersebut, berkah di hari-hari tersebut. Huwa alladhi yahrimu nafsahu fatamurru alaihi min ghairi ayyastafida minha, maka hamba itulah yang menghalangi dirinya mendapatkan kebaikan ketika lewat dan berlalu atasnya hari-hari di bulan Ramadan tanpa dia mendapatkan faedah sedikit pun. Tamurru alaihi wa qad adarra bi nafsihi fiha. Hari-hari di bulan Ramadan lewat dan dia hanya memudaratkan dirinya di hari-hari tersebut. Wasta'malaha fi ghairi ma huwa fi salihihi, dan dia manfaatkan, dia gunakan waktu-waktu tersebut, hari-hari tersebut tanpa mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya. Wallahu yad'u wa yaqbaluhu idza taba wa yafrahu bi taubatihi wa yusibuh. Sementara Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil hamba. Ya, lihat bagaimana maha bersabarnya Allah Subhanahu wa taala, hambanya walaupun bermaksiat Allah tetap ya menyeru mereka dan mengajak mereka dan menerima taubat apabila mereka bertaubat. Dan Allah senang, Allah gembira dengan taubatnya seorang hamba, dan Allah pasti akan memberikan pahala. Wal 'abdu yu'ridu an rabbihi azza wa jalla. Sementara hamba itu yang berpaling dari Rabb-nya. Wallahu yad'uka wa huwa ghaniyun 'anka. Allah tetap menyeru kamu dalam keadaan Allah tidak butuh kepadamu. Walakin rahmatuhu wa hilmuhu subhanahu wa fadluhu yad'uka ilaihi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi rahmat Allah, kelembutan Allah, keutamaan Allah sehingga Allah tetap menyeru kamu lihajatika wa manfaatika, agar kamu bisa meraih hajat kamu dan kemanfaatan bagi dirimu. Wa anta tu'ridu an, sementara kamu yang berpaling darinya. Wa anta muhtajun ila Allahi la tastagni anhu tarfata ainin. Dan kamu itu yang butuh kepada Allah. Kamu tidak pernah tidak butuh kepada Allah walaupun sekejap mata. Wa hadha min al-ajabi min hadzal insan, dan ini termasuk perkara yang mengherankan yang dilakukan oleh manusia. Madal asrul awal walakin bimadza madha min amarina, telah lewat 10 hari pertama di bulan Ramadan, akan tetapi bimadza madha min amarina, umur-umur kita berlalu dan lewat, apa yang kita isi padanya. Wa bimadza istamalnahu, dan umur-umur kita gunakan untuk apa? Wa bimadza tawainahu minal amal, dan amalan apa yang sudah kita kumpulkan selama 10 hari atau 11 hari dari hari-hari di bulan Ramadan tersebut. Liyatadzakkar kullun minna hadzal amra fi hadzal ashril lati madat wa fi ghairiha min umrihi. Maka hendaknya setiap kita mengingat perkara ini dari 10 hari yang telah lalu dan yang lain-lainnya dari umur kita. Fa alaihi bitaubati ila Allah azza wa jalla wa istidrakil baqi min umrihi, wajib baginya untuk bertobat kepada Allah dan memperbaiki umur yang tersisa. Wal baqi min mawasimil khair qabla ayyab antafut, dan memperbaiki ya sisa-sisa yang Allah berikan dari musim-musim kebaikan sebelum terluput semuanya, sebelum terlewatkan semuanya. Halil ashur al-wasatu kana Nabi SAW ya'takifu fiha. 10 hari di pertengahan bulan Ramadan ini adalah awalnya Nabi i'tikaf padanya. Ya, ini awalnya ya. Jadi awal beliau i'tikaf itu di 10 hari pertengahan. Nah, wal i'tikafu ma'nahu al-baqa' fil masjid li ta'atillah, dan i'tikaf itu artinya menetap di masjid untuk taat kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana sallallahu alaihi wasallam yabqa fi masjidihi al-laila wan nahar yatafarragu lil ibadati wa tilawatil Qur'an wa dzikri li ilmihi anna hadhihi al-ashr annaha ashrun 'azimah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya beliau tinggal di masjid, di masjid beliau Masjid Nabawi, di malam dan di siang hari. Ya. Jadi namanya i'tikaf ya, bermalam di masjid. Jadi malamnya siangnya tetap di masjid. Meluangkan waktu untuk beribadah, membaca Al-Qur'an, berzikir. Karena beliau tahu 10 hari pertengahan tersebut adalah 10 hari yang azimah, yang agung. Wa anna ashrun mubarakah, dan bahwa 10 hari pertengahan adalah 10 hari yang dipenuhi dengan berkah. Fala yatruku syai'an minha yafutu biduni ayasta'milahu fi ta'atillah. Maka beliau tidak membiarkan berlalu waktunya tanpa beliau gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya'rifu qadral waqti wa ya'rifu qimatal waqti hatta al-ma'rif haqqal ma'rifah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengetahui kadar waktu itu, dan beliau mengetahui nilai dari waktu itu dengan haqqal ma'rifah, dengan sebenarnya ma'rifah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yatafarragu min a'malihi al-jalilati allati kana yuzawiluha fi sa'iri sana wa hiya kulluha ibadatun wa kulluha fi ta'atillahi wa fi salihil islam wal muslimin. Maka adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau meluangkan waktunya untuk mengamalkan amalan-amalan yang mulia, dan beliau mengerjakan padanya amalan-amalan yang mulia bahkan di sepanjang tahun dan di semua waktu beliau. Ya, beliau isi dengan ibadah, semuanya diisi dengan ketaatan kepada Allah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Walakinnahu fi hadha asy-syahri yatafarragu lil ibadati wal ikbari 'ala Allah 'azza wajalla. Akan tetapi beliau di bulan ini, bulan Ramadan, beliau lebih menyempatkan diri lagi untuk beribadah lebih banyak, ya. Nah, beribadah untuk menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fakana ya'takiful asyra al-awsat yataharra lailatul qadri allati qala Allah Ta'ala fiha. Maka beliau alaihi salatu wasalam i'tikaf di 10 malam pertengahan bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Taat kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah untuk mencari Lailatul Qadar yang Allah berfirman tentangnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim, di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam yang dipenuhi berkah. Itu malam Al-Qadar. Inna kunna munzirin, sungguhnya kami adalah pemberi peringatan. Fiha, di malam tersebut, yufraku kullu amrin hakim. Yufrak, dipisah-pisah perkara yang terjadi di tahun itu. Ya. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan, ditakdirkan oleh Allah yang akan terjadi tahun ini adalah ya kejadian seperti ini dan yang lain-lainnya. Nah, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Yang menjadi inti adalah penyebutan Allah lailatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul qadr itu lebih baik dari 1000 bulan. Wa hadhihi al-lailah fi syahr Ramadan qat'an, dan Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan secara pasti. Walakinnaha la yudra fi ayyi lailatin min layali. Akan tetapi tidak diketahui di malam keberapa. Fa yuhtamalu annaha fi awwali lailatin, ada kemungkinan ya di awal Ramadan. Wa yuhtamalu annaha fi akhir lailah, dan ada kemungkinan di akhir Ramadan. Wa yuhtamalu annaha fima baina dzalik, dan ada kemungkinan antara keduanya. La ya'lamu ayya lailatin min ramadhana illa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahui di malam keberapa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad akhfaha 'an 'ibadihi, Allah telah rahasiakan dari hamba-hambanya. Wa bayyana fadlaha min ajli ayyatahidu fi jami'i syahri, dan Allah terangkan keutamaan Lailatul Qadar agar supaya hamba-hambanya bersungguh-sungguh beribadah di sepanjang bulan, yakni selama bulan Ramadan. Fayakunu ajruhum a'zama 'indallah, sehingga pahala mereka itu adalah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman yatahada fi jami'i syahri wa qama layali hadha syahr, Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh di semua bulan Ramadan, di seluruh bulan Ramadan, dan qama layaliya, menegakkan malam-malamnya, ini malam harinya digunakan untuk salat tarawih, membaca Al-Quran, zikir, fa innahu yakunu qad adraka lailatul qadr, maka sungguh dia telah mendapatkan lailatul qadr. Wa qad adraka fadla hadhihi al-layali kulliha, dan dia telah mendapatkan keutamaan lailatul qadr secara keseluruhan. Yakunu jama'a baina fadilatain, dan dia mengumpulkan dua keutamaan. Dia mengumpulkan dua keutamaan. Yang pertama, qiyam Ramadan kullihi, menegakkan qiyam Ramadan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan, melaksanakan ya qiyam Ramadan, ini salat tarawih, dengan dasar iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa dia yang sudah lewat. Jadi salat tarawih yang kita lakukan itu akan menjadi penghapus dosa ya yang sudah lewat. Wa kadzalika adraka lailatul qadri allati hiya khairum min alf syahr. Demikian pula yang keutamaan yang kedua, dia akan mendapatkan lailatul qadar. Yang lailatul qadar ini lebih baik dari 1000 bulan. Ai al-amalu fiha khairun min al-amali fi alf syahr. Yani beramal di malam lailatul qadar itu lebih baik dibandingkan beramal selama 1000 bulan. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa 1000 bulan ini kalau dibulatkan kurang lebih 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah. Kemudian ada orang lain mendapatkan Lailatul Qadar, yang mendapatkan Lailatul Qadar ini lebih baik dari orang yang beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Wa hadza fadlun 'azimun fi lailatin wahidah, dan ini adalah keutamaan yang agung yang besar di satu malam. Al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahrin. Beramal di malam tersebut lebih baik ketimbang beramal di 1000 bulan. Qalilun minan nasi may ya'ishu alfa syahrin. Sangat sedikit dari manusia yang bisa hidup selama 1000 bulan. Ya. Terkhusus umat Rasulullah, yang Rasulullah sudah beritakan bahwa kebanyakan umat beliau umurnya ya 60 sampai 70 tahun. Kalau ada yang lebih itu jarang, sedikit. Li'annal afa syahri tazidu ala 80 sana, karena 1000 bulan itu lebih 80 tahun. Fa qalilun minan nasi may yu'ammiru 80 sanatan. Yu'ammiruha kullaha fi ta'atillah. Sangat sedikit orang yang umurnya 83 tahun 4 bulan itu pun kalau dia isi dengan ketaatan kepada Allah, sangat-sangat sedikit. Nah, atau bisa kita katakan ya mustahil, karena semua orang itu pasti punya kesalahan, punya dosa. Nah, faman waffaqahu Allahu li hadhihi al-lailah, maka barang siapa yang Allah berikan taufik untuk bisa beribadah di malam tersebut, malam Lailatul Qadar, fa innaha ajraha aktsaru wa afdalu minal amali fi alfi syahr, maka pahalanya lebih banyak dan lebih utama dibandingkan beramal di 1000 bulan. Hadza fadlun minallahi, ini adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li kauniha lam tatahaddad fi lailatin muayyanatin, dan Allah juga tidak menentukan malamnya, malam keberapa. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharraha, maka Nabi mencarinya. Ya, Nabi mencarinya. Wa kana ya'takiful ashral awsat raja'a ayyusadifa lailatal qadri. Dan beliau awalnya i'tikaf di 10 malam pertengahan di bulan Ramadan karena mengharapkan berjumpa dan bertemu dengan Lailatul Qadar. Tsumma tabayyana lahu sallallahu alaihi wasallam annaha fil ashril awakhir. Kemudian setelah itu jelas bagi beliau bahwa Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Ya, di 10 malam terakhir. Panaqala i'tikafahu minal ashril awsat ilal ashril awakhir. maka beliau memindahkan iktikafnya dari 10 malam pertengahan ke 10 malam terakhir. Yaltamisu Lailatul Qadr, dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Allati dzakarallahu fadlaha wa nawwaha bi syarafiha, yang Allah telah sebutkan keutamaannya dan Allah ya sebutkan kemuliaannya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yantahizul furasa al khairata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat ya menggunakan kesempatan yang baik. Wala yatruku syai'an yadi'u min umri, dan beliau tidak membiarkan umurnya berlalu dengan sia-sia. Wala yatrukul fadaila wala yatrukul awqatal fadilah, Rasulullah tidak meninggalkan keutamaan-keutamaan, tidak meninggalkan waktu-waktu yang utama. Tazhabu biduni ayastafida minha, yang waktu itu berlalu tanpa beliau mendapatkan manfaat darinya. Ma'amalahu sallallahu alaihi wasallam minal amali jalilah wal amali allati ta'jazu anhal jibal, padahal beliau alaihi wasallam memiliki amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang gunung saja tidak sanggup melakukannya. Nah, fahuwa sallallahu alaihi wasallam kana atqan nas lillah, maka Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa kana akhwafan nas lillah azza wajal, beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah azza wajal. Wa akhsyahum lahu, dan beliau adalah orang yang paling khasyah kepada Allah. Wa ma hadza kana yahrisu ala hadhil awqat al fadilata, bersama dengan itu beliau tetap bersemangat untuk na'am mencari waktu-waktu yang mulia. Wa yaktanimuha wa yataharraha, dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk beramal semampu beliau. Fahariyun bina wa nahnu al muqassiruna wa nahnu ahlul kasali wa ahlul ghafla wa ahlul dhunubi wal ma'asi, maka pantas bagi kita yang kita ini orang-orang yang lalai, kita adalah orang-orang yang malas, orang-orang yang banyak dosa dan maksiat. Hariyum bina an natanabbah li anfusina, pantas untuk kita na'am memperdulikan dan memperhatikan diri-diri kita. Wa nastaghilla hadhil ayyam wa hadhil layaliya qabla an tafuta wa lan ta'uda, dan agar kita bisa meraih kebaikan, mengerjakan kebaikan di hari-hari ini dan malam-malam ini sebelum terluput, dan hari dan malam itu tidak akan kembali kepada kita. Fanakhsaraha wa hiya min amarina, sehingga kita akan na'am rugi karenanya, sementara itu adalah umur kita yang berlalu, umur kita yang habis. Ma yamurru alayka lahzatun aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sanatun illa wa dhalika min umurika wa la ya'uda ilayka wa la ya'uda ilayka, tidaklah lewat satu saat, satu hari, satu pekan, satu bulan, atau satu tahun, melainkan umur kamu yang lewat. Itu adalah umur kamu yang lewat. Walakin idza tubta ila Allah wa aslahta al-amala wa tadarakta, akan tetapi apabila kamu bertobat kepada Allah, memperbaiki amalan kamu, taballahu alaik, maka Allah akan menerima taubatmu. Wa amma idza istamrarta fil mukhalafati wa fil ghaflati wa fil i'radi zahaba umruka kulluhu khasaratan alaik, dan adapun apabila kamu terus-menerus melakukan penyelisihan, terus-menerus dalam kelalaian, terus-menerus dalam berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka umurmu semuanya pergi, hilang, lenyap, dan itu adalah kerugian atas dirimu sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mewasiatkan kepada kebenaran, dan mewasiatkan kepada kesabaran. Fa kullu insanin khasirun yawmal qiyamah, maka semua manusia itu rugi pada hari kiamat nanti. Illa man ittasafa bihadhihi sifatil arba', kecuali orang yang memiliki sifat-sifat yang empat tadi, yaitu al-imanu billah wal amalus shalih wat tawasi bil haqq wattawasi bisabar, yaitu beriman kepada Allah, beramal saleh, mewasiatkan kepada kebenaran dan mewasiatkan kepada kesabaran. Faman ittasafa bihadhihi sifatil arba' naja min hadhihi khasarah wa rabaha wastafada min umurihi. Maka barang siapa yang memiliki empat sifat ini, maka dia telah selamat dari kerugian dan telah beruntung mendapatkan manfaat dari umurnya. Wastafada min mawasimil khair, dan dia telah mendapatkan manfaat dari musim-musim kebaikan. Wa kanat hayatuhu khairan lahu, dan hidupnya dia itu adalah kebaikan bagi dirinya. Wa man dayya'a hadhil furasa wa hadhil awqata al-fadilata wa hadzal umra fa innahu yakunu khasiran yaumal qiyamah. Sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan kesempatan ini dan waktu yang mulia ini dan umurnya habis ya tanpa digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka dia rugi pada hari kiamat. Lianna ribha innama huwa bil a'mali shalihah wa laysa ribhu fil amwali. Karena keuntungan itu atau keberuntungan itu adalah dengan amal-amal soleh. Keuntungan itu bukan pada harta. Wala bin jahi, bukan pula dengan kedudukan. Wala bin nasabi, bukan pula dengan nasab. Wa innamar ribhu bil amali shalihah. Namun keberuntungan itu dengan amal-amal soleh. Fa in kana al insanu wuffiqa lil amali shalih fi hayatihi hadhihi fa hadha huwar radih walau kana min afqarin nas. Maka apabila manusia diberikan taufik oleh Allah untuk beramal soleh di dalam kehidupannya ini, maka dialah orang yang beruntung walaupun dia adalah orang yang paling fakir. Walau kana min adanan nasi fi nasabihi, walaupun dia adalah manusia yang paling rendah nasabnya. Aw martabatihi, ataukah martabatnya. Madama annahu fi ta'atillah azza wajal, selama dia taat kepada Allah azza wajal. Fahuwal azizu indallah, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wawas syarifu indallah, dan dia adalah orang yang syarif di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yanzuru ilal ajasami wa la yanzuru ilal jamal. Allah tidaklah melihat tubuh-tubuh manusia dan tidak melihat keindahan tubuh manusia, ketampanan dan kecantikan manusia. Wa innama yanzuru ilal amalis soleh, namun Allah melihat amal soleh. Wa huwa alladhi yartaqi bihil 'abdu darajatan 'inda Allah azza wajal. Maka amal saleh itulah yang akan meninggikan derajat seorang hamba di sisi Allah azza wajal. Mahma kana nasabuhu, bagaimanapun nasabnya, wa mahma kanat manzilatuhu fid dunya, bagaimanapun kedudukan dia di dunia, qad yakunu haqiran 'inda an-nas, kadang-kadang dia adalah orang yang rendah hina di hadapan manusia. Lakinnahu karimun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad yakunu faqiran min ad-dunya, kadang-kadang dia fakir dari sisi dunia. Lakinnahu ghaniyun bil amali shalihah, tapi dia kaya dengan amal-amal saleh. Ghaniyun bil hasanat, kaya dengan kebaikan-kebaikan. Qad yakunu wadhi'an fid dunya, dia rendah hina di dunia. Lakinnahu rafi'ud darajati 'inda Allah, tapi dia tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin na'im, bahkan berada di surga-surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Fal ibratu laysat bi mawazinin nas wa taqdiratin nas, maka yang menjadi ibrah bukan ukuran dan timbangan manusia, bukan penilaian manusia. Wa innamal ibrah bil amalis shalih, tapi yang menjadi ibrah adalah amal-amal saleh. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling punya kedudukan, tapi atqakum, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibu wa yardha, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.